Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini tentunya di hati ke hati bersama Mama Dede dan VJ Blend 21 Junior. Ih, aku pada lemes ibu, lemes sampai bengong ya. Iya. Baik, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang pacaran. Ih. Magadir arang. Lo masuk kok pakai assalamualaikum, magadir aja. Oh iya, assalamualaikum aja. Mama, magadir. Assalamualaikum. Ini, wangi banget. Ini, iyo mau kemana sih lo? Jarang datang ke sini lo. Kan makasih ini lagi falling in love. Falling in love sih, falling in love. Tapi lo kan numpang di sini, lo kesini dong. Lo beresin kamar sendiri, bawa apek udah kamar lo. Yah, Mang Adel emang gak kelihatan nih. Muka Mang Kasep lagi bersemi begini, suruh beresin kamar. Bersemi kenapa? Pacaran dong, pacaran. Oh, pacaran? Tapi tahu diri dong. Tahu diri apa? Ya lo numpang di rumah mama. Gak jarang absen di rumah, malah kemana lo? Ya ntar deh, pokoknya itu yang penting Mang Kasep ntar diberesin. Iya, lo selama ini kemana? Ada di rumahnya Cemaimun. Standby, Mang Kasep, menemani dia. Pokoknya udah meninggal. Meninggal. Belum. Standby di rumah Cek Maimunah. Iya, kalau dia butuh apa-apa, Mang Kasep langsung set siaga, calon suami siaga. Siap mengantar dan menjaga. Iya. Pak, tema kita ini pacaran nih. Banyak nih anak-anak sekarang yang pacaran aja udah panggilannya papi, mami, papa, mama, standby di rumah kayak si Mang Kasep. Kalau disuruh ini udah ada gitu. Nah, sebenarnya dalam Islam sendiri konsep pacaran yang gimana, Mas, sebenarnya, Mas? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang ada di studio, yang saya hormati pemirsa TV di mana pun Anda berada, pacaran. Pacaran itu adalah dekatnya seseorang karena saling senang, saling suka, saling ada kecocokan, saling mencintai. Itu pacaran. Dalam Islam, pacaran dilarang dan diharamkan. Yang namanya Islam, yang ada ta'aruf, berkenalan, meminang, menikah. Yang namanya orang yang pacaran, diharamkan di dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan yang namanya zina, bukan cuma zinanya yang dilarang. Warming up-nya pun dilarang. Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Apalagi zinanya, pendekatan ke zina pun udah diharamkan. Anda lihat orang yang berzina nggak langsung zina, nggak kan Del? Iya. Kenalan dulu, hehe, kencan, makan bareng, dipegang, dan selanjutnya baru zina. Nah, PDKT-nya pun diharamkan. Orang yang saling menyukai berduaan lain jenis, kata Nabi, jangan berduaan dengan lain jenis. Harus ada orang yang ketiga. Kenapa? Kalau cuma berduaan lain jenis, yang ketiga setan. Mereka kan bukan muhrim, bukan mahram. Haram kalau ngapa-ngapain. Berpandangan, jina mata. Berpegangan, jina tangan. Ngegesek badan dengan badan, jina tubuh. Kemudian juga banyak lagi yang lain. Hati ser, jina hati. Jadi sudah banyak sekali perbuatan zina yang dia lakukan melalui tubuh. Pacaran itu tujuannya buat kesenangan lahir. Anda harus tahu, orang yang berpacaran itu mengikuti nafsu setan. Anda lihat surat Yusuf 57. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma'rahim rabbi. Nafsu itu terbagi dua. Yang pertama, nafsu setan yang selalu mengajak manusia berbuat jahat termasuk pacaran. Yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Beda kalau orang meminang, melamar emang niat mau nikah sesuai aturan agama. Kalau orang yang pacaran nafsu doang. Bahkan ada yang sampai berbuat zina, nauzubillah min dzalik. Anda lihat dalam surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, hei orang beriman laki-laki, jaga pandanganmu, jaga kemaluanmu. Dalam Al-Baqarah, dalam surat An-Nur ayat 31, Allah pun berfirman, hei orang yang beriman perempuan, jaga pandangan matamu, jaga kehormatan dirimu. Laki-laki perempuan wajib menjaga kehormatan dirinya. Jangan sembarangan. Hati-hati. Karena dalam Islam, melihat lawan jenis pun sudah dilarang. Contoh, ketika ada sahabat duduk di pinggir jalan, kata Nabi, jangan kalian duduk di situ. Kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kami butuh tempat ngobrol. Kata Rasulullah, kalau kamu butuh tempat ngobrol, kamu berikan hak buat pejalan. Mereka bertanya, apa hak mereka yang kau maksud ya Rasulullah? Kalian duduk, tapi di pinggiran. Tapi mata jaga, jangan melihat semua orang yang lewat. Maaf dalam tanda kutip. Orang-orang remaja yang belum pada menikah, kayak beng-beng, kayak si Kasep, duduk di jembatan, cewek lewat, cihuy, cihuy. Tuh kan, digodain. Kalau nenek lewat, mah pasti gak digodain. Beda. Itu artinya mereka tidak menjaga pandangan mata. Jadi, yang namanya pacaran, dalam Islam dilarang. Apalagi kata Abel tadi, belum apa-apa, mama, papa. Saya pernah melihat di jalanan, ada cewek SMA turun dari motor cowoknya, langsung cium tangan, sama emaknya belum tentu. Ada lagi yang berani di jalanan, turun dari motor, dibonceng pacarnya, dicium, sun la ilaha illallah. Kok kayak binatang kita? Kalau binatang ini kepala, tempat otak, ngerangkang jalannya, ini nafsu rata. Kalau manusia tegak berdiri, ini tempat otak, ini nafsu, pakai dong otak. Itu mah orang lain, haram, jangan kesetanan. Jadi jangan bangga kita sebagai orang tua. Kalau anak punya pacar, dibawa jalan, haram. Kalau anak kenapa-napa, kita orang tua termasuk masuk ke dalam neraka bareng-bareng. Nauzubillah, jaga anak kita. Jangan bangga anak kita punya pacar. Alhamdulillah, anak saya punya pacar. La ilaha illallah. Orang tua menjerumuskan anaknya berbuat zina. Jaga oleh kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Haram dalam Islam. Oke, ya itu dia Tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang pacaran. Tuh, makasih pacar standby. Nggak ada kerjaan. Jadi pembokat lu di sono. Disuruh ke warung beli ini gitu. Terus lebihnya buat lo. Lo ngobrol itu bukan pacaran namanya ya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan VJ Blend 21 Dunia. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan VJ Blend 21 Junior. Iya, kita masih membahas tema tentang pacaran. Dan sekarang giliran ibu-ibu yang hadir di sini. Siapa bu yang mau bertanya? Ya. Yang sebelah sana boleh? Ada yang mau nanya? Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mona dari Gunung Bunder Bogor. Dari Majelis Taklim. Iya, Gunung Bunder Bogor. Iya, tahu dari tadi juga. Saya mau nanya, Ma. Iya. Gimana hukumnya? Seorang istri punya suami, pacaran sama haram. Terus kayaknya suaminya juga tahu, tapi kayaknya didiamin aja suaminya tuh istrinya. Dayus. Dua-duanya neraka. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begitu ibu, Gunung Bunder. Saudaranya Ahmad Musadek. Iya. Iya, tapi Pak banyak mah kalau perempuan yang sudah bersuami, perempuan yang sudah bersuami mah, terus si perempuannya ini mendekati lagi atau merasa tidak puas dengan suaminya nih, ada ketidakcocokan belum selesai, tapi dia udah mulai PDKT sama yang lain gitu mah. Itu perempuan nggak tahu diri. Anda harus tahu, menikah dengan siapapun pasti ada korslet. Bukankah kita bukan malaikat? Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha, jawaz, pasangan. Saling mencintai, saling menolong, saling membantu, saling menasehati, saling bermusyawarah, saling memaafkan. Anda lihat di dalam Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri kalian pakaian buat suami, suami pakaian buat kalian. Suami istri manusia biasa, tidak sempurna, punya kelebihan, kekurangan. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Menikah dengan siapapun pasti ada ketidakcocokan. Iya. Kalau sisi istri memang sudah tidak kuat dengan pernikahannya, bisa gugat cerai dulu baru cari bukan yang lain. Bukan tidak kuat dengan pernikahannya. Ada aturan dia. Iya. Tidak sembarangan perempuan gugat cerai. Kalau suaminya sudah maksimal memberikan apakah? Perhatian, kasih sayang, lahir batin cukup. Istrinya berontak mulu, neraka jahanam tempatnya. Hati-hati jadi perempuan. Jangan suami begini ngelawan, gak bisa. Kenapa dulu mau kawin sama dia? Resiko ditanggung penumpang. Gak sembarangan. Gak asal gak suka minta cerai. Enak banget, bukan permainan. Orang menikah dengan menyebut nama Allah. Halal berhubungan badan dengan menyebut nama Allah. Kalau para suami menyia-nyiakan istrinya, istri tidak bisa melawan, Allah urusannya. Perempuan ngebangkang kepada suami, Allah urusannya. Hati-hati. Iya. Begitu Ibu Bundar. Ibu dari Gunung Bundar. Ya. Baik, yang berikutnya sama lagi Bu yang mau bertanya? Ya. Dari sebelah sini ada yang mau nanya? Iya, silakan Bu. Oke, bunga-bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmani dari Kayu Ringin, Bekasi. Oke, iya. Ringin. Nama anak Ustaz An-Nur. Iya. Iya, saya menanya mah. Iya. Wah, kalau saya suka nganterin orang lancong. Lancong mana? Pacaran. Hah? Pacaran. Lancong. Pacaran mah. Bagaimana hukumnya mah, saya menanya. Hah, mau nanya mau saya. Mau itu cenacek Rahmani teh. Ngelancong dia nganterin orang pacaran. Artinya Anda ikut dosa. Yang pacaran, yang nganter, dosa semua. Ngapain ada kerjaan nenek-nenek yang nganter orang pacaran? Orang belum tahu Duna, ma. Saya tanya, maaf, saya tanya, yang pacarannya siapa? Temen. Kata temen, Rahmani, jangan sama gue. Ternyata pacaran. Iya. Terus ibu didiamin aja tuh temennya pacaran. Saya nganterin. Anda ikut berdosa. Tidak ada tawar menawar, iya. Karena sama gilenya. Atau mungkin temennya nyawa mobil sama ibu. Ibu ngomprek gitu. Iya. Mau aja ngantri orang pacaran. Iya. Tidak boleh. Pacaran tidak boleh. Yang nganterin juga dosa. Sekian deh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jawaban saya dulu. Iya. Iya, Ibu Rahmani emang suka ngelancong. Iya. Bekalnya gue pancong, ya. Baik, yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Sini ada, mau ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Iis, mah. Dari ya, Mangat Iis. Iis gede. Oh. Dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Margasi, Bandung. Sok, cek. Saya punya anak ABG, mah. Udah sering menceritakan laki-laki yang dia sukai. Tapi dia belum cukup umurnya. Gimana solusinya? Anak Anda usia berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Dia cerita sama emaknya, ih, cowok yang itu yang di SMA kelas 1 tuh ganteng. Wajar, anak Anda normal. Tapi kesukaan tadi dikendalikan dengan iman. Anda katakan, kalau belum ada ijab kabul, haram apapun yang terjadi. Makanya kita semua sebagai orang tua, jaga anak kita dengan iman dan ketakwaan kepada Allah. Hati-hati. Sekarang tontonan menghancurkan anak-anak kita. Lingkungan pergaulan, kalau di rumah dikendalikan dengan iman dan ketakwaan, insya Allah akan lebih mudah menari kembali kepada yang baik, daripada kita diberikan tekanan tentang keimanan dan ketakwaan. Ya. Katakan kepada mereka, itu wajar. Tapi nanti kewajiban kamu usia sekarang, belajar. Begitu, Cais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, baik. Ya, udah pegang dulu aja, Bu. Iya, mic-nya. Baik. Permi, ibu-ibu yang masih mau bertanya, siapa sih ada Bu yang mau bertanya? Oh, ada Twitter sebentar. Burung bunyi. Burungnya bunyi. Kandangnya bunyi, artinya di dalam. Yang bunyi ada kandangnya apa burungnya? Kandangnya. Oh, kandangnya. Kandangnya. Burungnya sih nggak bunyi, iya. Ini berarti ada pertanyaan dari Twitter. Dari Siti Fauziah di @fauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, Islam itu kan melarang pacaran, tapi kenapa pacaran itu udah jadi hal yang biasa? Adakah proses dalam pencarian jodoh untuk ke arah pernikahan? Terus ta'aruf itu sendiri kan jarang, mah. Mohon penjelasannya dan tips agar kita dapat jodoh tapi nggak melakukan dosa. Terima kasih. Pacaran haram dalam Islam. Kenapa kebiasaan? Karena di kita banyak yang ngaku Islam tidak mengerti isi Quran. Makanya yuk sekarang kaji Quran, mengerti isinya, maksudnya, tujuannya, amalkan dalam hidup. Anda bilang sekarang udah biasa. Kenapa? Yang bilang biasa siapa? Kebiasaan yang salah. Artinya kita banyak kerasukan setan. Jadi orang tua jangan bangga kalau anak kita pacaran. Itu kemasukan setan, mengikuti nafsunya setan. Namun saya pindah lagi. Rasa sayang, rasa cinta itu pasti ada. Yang benar, taruh, ngelamar, menikah. Kalau kita pengen tahu siapa dia, tanya sahabatnya. Tanya tetangganya. Tanya saudaranya yang dekat, kita akan tahu baik buruknya dia. Iya, begitu Siti Fauziah di @fauziah. Kita akan break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Vegeblend 21 Junior. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Vegeblend 21 Junior. Iya, kita masih membahas tema tentang pacaran. Buku bagus ini, Rayuan Gombal. Potong sebahu biar enggak sendu. Kamu tahu aku rindu. Kamu tahu aku tempe, kamu tahu. Ya. Beli layang-layang, tokonya udah pindah. Senyum di wajahmu sayang adalah yang terindah. Yeah. Siapa lo lagi ngegombalin siapa lo? Enggak, ini ada nih yang terakhir. Apa? Nih. Nongkrong di perempatan sambil nunggu berbuka. Kalau dikasih kesempatan, aku janji gak bakal bikin kamu luka. Yeah! Lo kalau mau ngegombal gak usah di sini sih, tembak aja langsung pasti diterima lo. Nah, ibu-ibu, enggak, bukan. Cari yang ada ceis. Iya. Gede tuh. Atau ibu tuh yang suka ngelancong, ya. Yeah. Kamu lo diajak ngelancong sama dia lo. Hah? Makasih buat si Maimun, latihan Mang Adel. Latihan dia. Begitu langsung nunggu di perapatan, ayo kita ngelancong. Ngelancong apa sih? Ngelancong itu plesir zaman dulunya. Iya. Baik, orang karena tokau dia. Iya, ibu-ibu yang mau bertanya sama Bu? Yang di belakang ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Mana? Sok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wati dari Masjid Tahlim Syarif Hidayatullah Tebet. Sok. Saya mau tanya mah, sok, apa perbedaan pacaran dengan ta'aruf? Yeah. Beda. Pacaran mah cuma buat nafsu semata-mata, menyenangkan diri semata-mata, setan. Kalau ta'aruf mah berkenalan, niatnya buat nikah. Kalau pacaran buat kepuasan semata-mata. Oke, cepat. Sekian pertanyaan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia pacaran tapi niatnya buat nikah gitu mah? Tidak ada. Karena kalau emang udah cocok ngapain lagi? Nikah dosa sebelum ada ijab kabul. Ya, nah kalau proses ta'aruf gitu kan dikenalin mah. Nah, dikenalin itu berapa lama sampai ke pernikahannya? Lebih cepat, lebih baik. Lanjutkan ke pernikahan. Oke? Ya. Kalau nggak cocok mah dari awal udah ditolak aja ya. Kalau emang aja gini, ya, kan yang namanya kita punya batin Del. Iya. Lihat, serpa, kayaknya cocok. Lanjutkan. Lihat, bika sebelum, duluan. Jangan. Gitu. Gitu. Ibu Rohmani lo lihat itu. Tuh, lo lihat dari sini. Itip. Kayaknya Bu Rohmani naksir Kasep. Udah dijamin lo setiap hari pergi. Pasti lancong sama dia. Lancol, iya. Iya, paling gak ke Monas lah, oke. Okay. Baik, yang berikutnya siapa lagi Bu yang mau bertanya? Ini ada yang mau nanya, iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anita dari Majelis Taklim Al-Hidayah Marga Asih, Bandung. Oke. Yang saya ingin tanyakan, saya bagaimana caranya memberi pengertian kepada anak kita supaya cepat menikah? Karena kalau kita beri pengertian cepat menikah karena umur sudah cukup, calon suami udah ada, tapi tetap jawabannya nanti dulu, belum siap. Bagaimana ya cara memberi pengertiannya? Anda kasih tahu kepada anak-anak Anda, lihat surat An-Nur ayat 30, An-Nur ayat 31, surat An-Nur ayat 2, surat An-Nisa ayat 15 dan 16. Unjukin sama dia. Begitu, Cik. Iya. Alasannya belum siap apa waktu itu? Masih kuliah. Oh, masih kuliah, Ma. Gimana, Ma, kalau masih kuliah? Tapi calon suaminya udah siap. Iya. Kenapa susah-susah amat? Anda bilang, walaupun sudah nikah, tetap kuliah jalan. Banyak yang tamat SMA, nikah, lanjutkan kuliah, tidak masalah. Daripada setan datang terus. Makasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ya bilang sama anaknya, walaupun kamu sudah nikah, mama tetap biayain kamu kuliah. Iya, oke. Okay, ya. Baik, yang berikutnya ada lagi, Bu, yang mau bertanya? Ya. Itu yang coklat masih ada yang mau bertanya? Oh, di situ lagi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dari MT Syarif Hidayatullah, mau bertanya sama mama. Mangga. Saya punya anak berpacaran sama beda agama. Haram. Katanya udah masuk Islam, saya setuju, tapi akhirnya saya dimusuh orang tua, tetap nggak setuju, keluarga pada marah sama saya. Kalau kita punya menantu mu'alaf itu berat. Yang satu akidah aja berat, apalagi mu'alaf. Mu'alaf itu perlu dua, tuntunan dan bimbingan. Sanggupkah kita membimbing mereka? Sanggupkah kita menuntun mereka? Kalau kita tidak sanggup membimbing dan menuntunnya, justru kita yang akan masuk neraka. Nauzubillah. Makanya lebih baik jangan sama yang itu. Cegah yang satu akidah masih banyak. Ini masih banyak ini. Ada Ari, ada Beng-Beng, ada Gunawan, Kasep, ada Prapto, ada Kasep. Ini siapa nih satu lagi nih? Buti. Buti. Yeah. Silahkan pilih. Yeah. Begitu ibu. Iya, makasih ya. Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi kalau Kasep udah mau sama Ibu Rohmani karena mau diajak lancong. Udah ada yang punya Kasep sekarang. Ibu Rohmani belum lubuk gigi. Iya. Ya, baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Veggie Blend 21 Junior. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Veggie Blend 21 Junior. Iya, kita masih membahas tema tentang pacaran. Dan sekarang saya berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa, Bu, yang mau bertanya? Yang mana, yang sebelah sana dulu? Iya, sebelah sini boleh, iya. Oh, udah berdiri, Bu, ya. Begini-begini, Bu, ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Ibu Misni Cahyo dari Majelis Taklim Marga Asih, Cimahi. Saya akan bertanya kepada Mama. Betulkah tindakan saya terhadap anak saya itu saya kalau mencari mantu, Ma? Jadi anak saya 5 perempuan semua, sudah besar-besar, sudah menikah 2, sudah punya cucu 2. Saya punya kriteria untuk mencari mantu, Ma. Satu agama. Kedua, dilihat dari turunannya, mah. Ketiga, saya tidak melihat materi, tapi akhlaknya dan kelakuannya baik. Nah, jadi saya tekankan kepada mereka supaya ingat pesan mama. Ya, pertanyaan ibu. Pertanyaan saya, betulkah kriteria saya itu? Ya. Betul, Rasul mengatakan tunkaul maratali arba'in lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palika bidatin dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan, kekayaan, kecantikan, ketampanan, karena agama dan pengamalan agamanya baik. Pilihlah yang paling baik agamanya atau kalian akan sengsara. Jadi kata Nabi, kalau yang dipilih cuma kekayaan, cuma turunan, cuma kecantikan, ketampanan, akan sengsara. Tapi agama dan pengamalan agamanya yang baik, Anda betul. Iya, baik. Terima kasih kepada mama. Ya. Kembali kepada ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada mama, dan mama mengembalikan terima kasihnya kepada ibu. Cool. Sekarang akan saya berikan kepada ibu-ibu lagi. Siapa mau bertanya, Bu? Orange katanya ada yang mau bertanya? Oh, Jack Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Mas. Namanya, Bu? Ada tetangga yang umurnya udah cukup. Nama ibu saya siapa? Saya Asih dari Gunung Bunder. Oti? Ya. Asih. Ya. Asih. Punya tetangga yang umurnya udah cukup. Ibunya udah kepengen nikahin dia. Sedangkan si dia tuh gak mau nikah gitu. Gimana tuh, Mas? Saya tanya. Punya pacar gak? Gak mau terus. Tapi orang tuanya pengen ngejodohin dia. Oke. Banyak alasan kenapa orang tidak mau menikah. Satu, boleh jadi di keluarganya lihat ayah ibunya sering berantem, sehingga anak perempuan gak mau nikah. Boleh jadi dia melihat ibunya suka disakitin, atau lihat saudaranya disakitin oleh suaminya, dia mundur, atau pernah lihat temennya, atau dia pernah terluka hatinya, atau dia pernah putus cinta. Jadi banyak alasan kenapa orang tidak mau menikah. Anda harusnya diajak sholat malam. Ini anak, banyak baca ayat kursi dan surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan hatinya terbuka untuk menikah. Maaf, karena ini kan cowok ya yang gak mau dinikahin. Sama aja ya? Ya sama, cowok cewek juga. Iya. Usianya berapa cowok? 35-an lah. Ya, jadi seperti itu kita harus ngasih tahu sama dia. Harus menikah. An-nikahu sunnati paman rogiba an-sunnati alaysa minni. Nikah itu sunatku, kata Nabi. Siapa yang tidak mengikuti sunatku bukan daripada umat. Kalau semenjak awal dia tidak mau menikah, dia berdosa. Tapi sudah berusaha untuk menikah, tapi tidak cocok, nah, dia tidak berdosa. Boleh jadi emaknya ngambil jodoh, dia gak cocok. Dia punya pacar, disodorin ke emaknya, emaknya gak cocok. Banyak kemungkinan yang terjadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Masih ada lagi, Bu, yang mau bertanya? Waalaikumsalam. Mas sama, tadi kan Mang Kasep habis sholat. Terus Mang Kasep jadi imamnya Cik Maimun. Terus orang tuanya ngomong, Mang Kasep gak boleh jadi imam dulu, belum jadi suami sah, katanya. Bener. Oh, gak boleh, Mas. Tapi kan sholat mas siapa aja maksudnya gitu. Iya, tapi berdua-dua mah niatnya lain. Di masjid, tahu lo lelaki balik mah. Balik belum? Balik. Di masjid. Oh, di masjid. Ngapain lo macam Maimun abu gawe? Di rumah. Tuh, di rumah burung mani. Iya. Kalau di masjid juga gak boleh mah, walaupun berduaan di masjid juga gak boleh. Jangan. Kalau di musola atau di masjid mah boleh ya mah ya. Kita tempat jadi imam. Tempat sholat gitu ya. Dia mah ngehajar ke rumah Cik Maimun. Iya. Boromani nungguin. Iya. Berlari ya. Yo, Pak Asep, ajak aja ke masjid sekalian, ke musola. Tapi masing-masing kali ya sholatnya. Iya, makanya mau ngapain kagak masing-masing. Iya. Sholat, jadi kan lebih baik berjamaah daripada sendiri-sendiri katanya gitu. Tapi masa iya di masjid cuma lu berdoang-doang sama Maimun? Iya. Yang lain dong. Iya. Oke, baik, Mas ada lagi Bu yang mau bertanya? Iya, sebelah sana boleh ya. Ya sebelah mana dia? Sok. Ya, silakan Bu. Ngoncong merah, iya. Udah diri di situ, mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nunung. Cik Nunung, mana? Dari Marga Asih, Masjid apa? Majelis Taklim. Masjid Taslim Al Hidayah Bandung. Oh iya. Gue juga gak tahu ditanya ini. Iya. Biasa yang digaruk. Saya mau bertanya, Mas. Sok. Saya punya anak, punya pacar, Saya kurang setuju pada anak pacarnya. Saya ingin ngomong tapi takut tersinggung. Bagaimana solusinya? Ngomong, tapi perlahan-lahan. Anak kita, kalau bukan kita yang luruskan, siapa lagi? Orang lain cuma cemoohin kita. Kalau alasan Anda karena agama, saya tanya, alasan cenderung kenapa gak cocok? Kurang serak aja di hati. Mukanya. Satu akidah. Satu agama. Iya. Ya. Orangnya udah punya kerjaan? Belum. Punya penghasilan? Belum. Orangnya baik? Ya kurang tahu sih, masih ini, masih... Kau udah gak serak aja ngeliatnya begitu ya? Iya. Iya, dari awal udah gak serak begitu mah. Gak bret gitu, kurang. Hati ini gitu, mah yang ngomong. Jadi, apalagi kalau masih pacaran, saya rasa dilarang aja dulu. Selidiki dulu siapa dia sebetulnya, keluarganya, bagaimana temannya akan bercerita siapa dia sesungguhnya. Karena nikah itu gak asal nikah doang. Jangan sampai kita ada penyesalan. Yeah. Lihat bibit, bebet, bobot. Yeah. Langsung dibabat ke tabir. Iya. Yeah. Oke, okay, Ibu. Iya. Yeah. Cenung. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu mau nanya aja ngomongnya ragu-ragu, apa lagi mau ngomongin ke anaknya, iya. Makasih, makasih. Ya. Ibunya Cek Maimun serak enggak ngeliat lu? Insyaallah enggak. Hah? Insya Allah enggak sih. Insya Allah enggak. Nah, makasih mau tetap berusaha. Weh, makasih masih pejuang, Mang Adel. Bahaya. Pejuang. Hari gini Jakarta pipis juga bayar. Lu enggak punya duit. Iya. Ditolak pasti. Buruh mani aja ogah bareng. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Fancy Blend 21 Junior. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Veggie Blend 21 Junior. Masih membahas tema tentang pacaran dan di samping Mama sudah ada yang ingin bertanya, silakan dari Bandung. Yang batuk nanti ada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita, Mah. Duh, Rita menggelis. Mangga, Cek. Dari Majelis Taklim Al-Hidayah Bandung. Mangga, Cek Rita. Menurut Mama ya, pacaran menurut Islam itu yang baik tuh yang gimana sih, Mah? Menurut saya dan menurut Al-Quran tidak ada pacaran yang baik satupun. Yang ada saling pengenal, melamar, menikah. Tidak ada pacaran yang baik. Mendingan nikah, habis nikah itu pacaran baik. Ya. Nikah dulu baru pacaran. Hatur nuhun, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terawat dan yang tidak terawat. Iya, licin pipinya. Licin sekali. Iya. Terima kasih Ibu Rita. Ya. Tadi di sini ada yang batuk. Ibu mau batuk dulu, mari kita batuk bersama. Ahem, ya. Oke, ya. Baik, yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau bertanya? Ini ada bunga-bunga? Mana? Ini. Sok. Ya. Silakan, silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marni, Bu, dari Majelis Taklim. Lebih dekat mic-nya gini. Anur, Bu, yeah. Kayu Ringin. Iya. Yeah. Saya punya teman, Bu. Iya, yeah, Bu. Ma, ini Mama. Ma. Kalau Ibu, Ibu Budi, ya. Mama, Mama Dede, ya. Dia pinjam uang. Ketika mengembalikannya, uang itu dilebihkan sebagai tanda terima kasih. Gimana, Mah, hukumnya itu? Oh, bukan patah. Nih, ini, ya, ya. Sejuta. Terus dilebihkan nah, sebagai tanda terima kasih. Nah, ini saya kasih nih. 100.000, terima kasih ya. Kalau bukan kita yang minta, boleh. Kenapa? Tanda terima kasih, belum tentu semua orang mau dipinjemin duit. Asal jangan kita minta. Iya, enggak diminta. Kita berarti terima kasih, kata dia. Iya. Oh, gitu. Iya, Mbak. Gak apa-apa, kita terima, gitu. Iya. Oh. Oke. Okay. Terima kasih, Mah. Iya. Assalamualaikum, Mah. Terima kasih. Ya. Susah. Mari kan ucapin terima kasih, mana tanda terima kasihnya, ya. Oke, okay, ya. Baik, yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau bertanya? Oh, kandangnya sudah berbunyi lagi. Oke. Okay. Ini artinya di dalam kandang ada suara. Ada suara. Iya, oke. Okay. Iya. Oke, okay, yang berikutnya ini dari Facebook, Pak. Iya, dari Rina Dinawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara memberitahu kepada anak yang sedang masa puber alias sedang suka-sukanya dengan lawan jenis, sedangkan mereka masih sekolah dan kuliah. Gimana orang tua harus bersikap dan menyikapinya, karena zaman sekarang dijadikan tren untuk pacaran. Kalau anak gak pacaran, dibilang jomblo gak laku. Kalau pacaran, anak-anak terlalu transparan. Bagaimana orang tua harus bersikap? Kita sekali lagi dari awal saya katakan, berikan modal iman dan takwa. Kalau anak kita mengerti tentang iman dan takwa, mengerti Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, walaupun rasa suka, rasa cinta, rasa senang itu ada, dia pasti bisa mengendalikan diri. Karena tanda orang takwa mengendalikan hawa nafsu. Jadi tanamkan iman dan ketakwaan semenjak dini, bukan baru sekarang. Iya, begitu Rina Dianawati terjawab pertanyaan yang bertanya melalui Facebook. Baik, sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan Mama untuk tema kita di pagi hari ini, pacaran. Singkat saja, Ma. Pacaran, yang nama pacaran dalam Islam dilarang dan diharamkan. Karena itu mendekati perbuatan zina. Maka dalam Islam yang ada taaruf, melamar, menikah, itu yang diperbolehkan. Pacaran yang boleh dalam Islam, pacaran sudah adanya ijab kabul. Silahkan pacaran, itu boleh. Iya, baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah-tengah. Mau ngapain lagi sih lah? Enggak. Rambutnya rapi banget, mau pacaran lagi? Kemarin kan Mangkasnya pura di pos ronda pacarannya. Terus udah di kios. Sekarang mau ke masjid udah. Di kios naon? Kios warung mah, kios kopi, warung kopi. Iya. Sekarang mau ke? Ke masjid. Mau sholat? Iya. Alhamdulillah. Terus ngaji berdua sama Cemaimun. Ke masjid mau sholat mau ngapain? Sholat terus ngaji mah sama Cemaimun, ngaji bareng. Berdua katanya. Yeay. Lo otaknya tetap berdua-dua. Jadi ini nih. Ada aci tahu sholat bari pacaran. Ya, penanya terbaiknya adalah Ibu Asih. Ah iya, keren. Silakan berdiri. Iya, iya. Iya, ada batu di bajunya. Iya. Orang kaya. Kaya batu-batu. Dia baik. Terima kasih sekali lagi ibu sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Insya Allah pemirsa, besok kita ketemu lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan VJ Brand 21 Junior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.